Mitra bisnis, dalam perjalanan bisnis saya sering menemukan dua tipe orang yang sangat berbeda. Orang pertama adalah tipenya solution finder, yang satu problem solver. Dua-duanya baik, mereka menyelesaikan persoalan. Tapi kalau Anda lihat lebih dalam, kedua orang ini mempunyai tipe yang sangat berbeda. Kebanyakan karyawan itu problem solver, bukan jelek ya. Jadi dia selalu melihat ada persoalan apa, udah ini saya selesaikan. Kalau ini memang tugas saya, kalau bukan saya akan mencari, ini bukan problem saya. Siapa yang seharusnya menyelesaikan ini? Ayo cari, biarkan mereka. Ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan pekerjaan saya, ya. Dan kalau yang bagian saya sudah selesai, ya sudah, ini saya selesai, saya tidak ada pekerjaan lain. Tapi ada tipe-tipe orang yang merupakan solution finder. Bukan persoalan dia atau persoalan dia, dia selalu berpikir, ayo kita bereskan, kita selesaikan. Harus kita selesaikan secara total sampai ke akar-akarnya. Kita buat disiplin baru supaya akar masalah bisa selesai dengan baik. Kita tidak mencari ini salah siapa, bahkan ini departemen siapa, saya tidak peduli. Yang penting ini selesai dengan baik. Dan kalau kita selesai di bidang ini, yang lain juga harus selesai. Jangan selesai di meja saya, tetapi menimbulkan kesulitan di meja orang berikutnya. Artinya, buat saya bukan solusi pekerjaan saya yang penting, tetapi seluruh mekanisme bisnis saya menjadi penting. Nah, ini yang membedakan seorang karyawan yang hebat dengan seorang karyawan yang sekedar menyelesaikan SOP, ya, sistem of prosedurnya yang dia lakukan. Jadi ini bagian saya, urusan saya, bukan urusan saya. Tetapi seorang karyawan yang baik, dia akan menyelesaikan persoalan itu secara utuh, sehingga dia menyelesaikannya bukan sekedar problem yang ada, tetapi mencari solusi jangka panjang yang menyelesaikan semua persoalan kita. Nah, kita sebagai setiap manusia harus mempunyai mindset bahwa yang penting adalah menyelesaikan semua persoalan itu sampai ke akar-akarnya dan menjadikan itu sebagai disiplin diri kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.